Kalau memang terjadi itu, sebab tidak mungkin ada seorang alim tahu hadits yang sahih kemudian dia tidak berpendapat, tidak mengambil hadits yang sahih itu. Tidak mungkin. Jadi Imam Syafi'i, kalau kamu melihat saya berpendapat menyelisih hadits yang sahih, padahal saya tahu hadits itu sahih, maka ketahuilah bahwa akalku telah hilang, kewarasanku sudah hilang. Nah, qala al-Hakim rahimahullah, sami'tu Abu al-Walid ghayra marrah. Saya mendengar Abu al-Walid bukan hanya sekali. Yaqulu hadithtu an Ja'farani anna Syafi'i rahimahullah rawa yawman hadithan. Imam Syafi'i pada suatu hari meriwayatkan sebuah hadith. Faqala as-Sa'il, maka orang yang bertanya berkata, ya Aba Abdillah taqulu bihi. Wahai Abu Abdillah, ini kunya Imam Syafi'i. Seluruh Imam Madhab, Imam Empat, semuanya kunyanya Abu Abdillah, kecuali satu, Abu Hanifah. Ya. Maka si penanya berkata, wahai Abu Abdillah, engkau berpendapat dengan hadith ini? Ya. Perhatikan ya, Imam Syafi'i meriwayatkan hadith. Ditanya, apa kamu berpendapat dengan hadith yang kamu riwayatkan itu? Apa kata Imam Syafi'i? Kemudian tarani fi di'a atau kanisa tara alaiya zayyal kuffar. Imam Syafi'i berkata kepada yang kamu melihat saya berada di di'a, di'a ini tempat peribadatan orang Yahudi, atau kanisa, kamu melihat saya di gereja, kamu melihat saya memakai pakaian atau ciri-ciri orang-orang kafir. Huwa da tarani fi masjid al-muslimin ala zayy al-muslimin mustaqbila qiblatihim. Inilah, kamu melihat saya berada di masjid kaum muslimin, memakai pakaian kaum muslimin, menghadap ke kiblat kaum muslimin. Arwi hadithan anil nabi thumma la akulul bihi. Apakah patah saya meriwayatkan hadith dari nabi kemudian saya tidak berpendapat dengannya? Saya mengambil hadith itu. Nah, ini ucapan Imam Syafi'i rahimahullah, ini menunjukkan pengaguan para ulama sunnah terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini mereka berpegang dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, qala Abu Utsman, berkata Abu Utsman, wal farqu bain ahli sunnah wa bain ahli al-bid'ah annahum idza sami'u khabaran fi sifat ar-rabb radduhu aslan walam yakbalu. Ya. Sehingga diterangkan ini ada yang kalimat tidak terbaca jelas di manuskripnya ini. Kita akan nonton apa? Sulit kita akan ini. Ini yaslamu lam yakbalu au yaslamu lidzahir. Nah, baik, tinggal lo tinggal lo sebut memang katanya kita kan Abu Yamin Al-Mansuri yang lebih bagus dari sisi apa namanya kelengkapan matan, untuk kelengkapan matan. Ya. Manuskripnya lebih lengkap. Awalnya selama ini bahir, mereka tidak menerimanya atau tunduk pada bahir hadis. Cuma tawawaluhu. Kemudian mereka menta'wilnya, dita'wil yaksaduna bihi raf' al-khabar min aslihi. Dengan ta'wil yang mereka memaksudkan untuk menolak hadis itu dari asalnya. Wa ibatala, apalagi itu, teman-teman? Wai batal, wai iman, Eh malam pak. Saya dengar gila. Wa imal ya. Kalau sini wa ibatan. Baik, diserahkan tu wa imal hiya li ukurihim. Dan mengamalkan hiya li. Hiya li itu jama dari hiya. Hiya akal-akal mereka. Wa ara'ihim. Dan pendapat-pendapat mereka. Hihi. Ya. وَيَعْلَمُونَ حَقًّا يَقِينًا أَنَّ مَا قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا قَالَهُ إِذْ هُوَ كَانَ طَيِّبًا. Sampai sini. Ini perbedaan antara ya. Ahlul batil. Perbedaan antara ahlul bid'ah dengan ahlus sunnah. Ahlus sunnah seperti yang disebut oleh Imam Syafi'i. Mereka demikian. Tapi kalau ahlul bid'ah, mereka kalau mendengar hadis tentang sifat Rabb, langsung mereka tolak. Tidak diterima. Tidak mau tunduk dengan bahuri. Kalaupun mereka terima, nanti pasti mereka ta'wil. Ya. Ta'wil yang mereka maksudkan dengannya untuk menolak hadis tersebut. Dan mereka menggunakan sila. Bagaimana trik menghindar. Ya. Atau menggunakan ra'yu mereka, pendapat-pendapat mereka. Ya. Pendapat-pendapat mereka. Padahal mereka itu sangat tahu dengan sebenarnya dan sangat yakin bahwa apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang dia katakan. Itkuwa kana a'rafa birrabbi jalla jalaluhu min ghairihi wa lam yakul fihi illa haqqan wa sidqan wa wahyan. Qala Allahu Azza wa Jalla wa ma yamtiku anil hawa in huwa illa wahyin yuha. Sebab Rasulullah adalah orang yang paling mengenal Rabbnya, paling mengenal Allah melebihi selainnya. Dan beliau tidak pernah berucap tentang Allah kecuali kebenaran, kejujuran dan wahyu. Allah Azza wa Jalla berfirman, tidaklah beliau berucap dari hawa nafsunya, yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Qala Az-Zuhri Imamul A'immah wa ghairuhu min ulama'il ummah radhiyallahu anhu. Berkata Imam Az-Zuhri, dan beliau adalah imamnya para imam. Ya, sebab Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala, beliau adalah panutan para ulama di masanya. Az-Zuhri. Itu beliau digelar Imamul A'immah. Dan juga selain dari Az-Zuhri berkata dari para ulama umat, ala Allah al-bayan wa ala Rasul al-balagh wa ala al-taslim. Atas Allah menjelaskan. Ya. Sebab syariat semuanya datang dari siapa? Dari Allah. Ala Rasul al-balagh, kewajiban Rasul sekedar menyampaikan. Ya. Nabi tidak pernah menyampaikan sesuatu dari dirinya sendiri. Dan beliau sampaikan dari wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Dia hanya penyampai. Adapun kita, kata Zuhri, kewajiban kita kaum muslimin adalah taslim, tunduk dan menerima. Iya. Dan ini kaidah. Siapa nak Zuhri ini? Dari kaidah ahli sunnah. Ala Allah al-bayan, wa ala al-rasul al-balag, wa alayna al-taslim. Iya. كتب لي وروى يونس بن عبد الصمد ابن معقل عن أبيه أن جاءت ابن درهم قدم على وهب المنبه يسأله عن صفات الله تعالى فقال بل رويت على يونس بن عبد الصمد بن معقل مرويت على رواياهنا وهو جاءت ابن درهم جاءت ابن درهم yang paling pertama menyerukan Al-Quran itu makhluk. Ya, dan darinya lah. Jandi Sofwan mengambilnya. Dan dia punya silsilah ya. Ya, silsilah mengambilnya. Ja'ad bin Dirham sanadnya berakhir kepada seorang Yahudi. Ya. Nah. Maka Ja'ad bin Dirham ini datang kepada Wahab bin Munabdi. Wahab bin Munabdi dari ulama Yaman. Rahimahullah. Ya.

dan keutamaan beribadah pada malam itu. Kami wali hadal hadis turukun an Nabi Hurairah. Dan hadis ini punya jalan-jalan dari Abu Hurairah. Maksudnya hadis ini bukan dari satu jalan saja, dari banyak jalan. Sebab karena ahli bidah menolak hadis. Oh ini cuma dari Abu Hurairah saja, satu jalan saja. Terus mengatakan banyak jalan yang hadis ini. Kata berawahu al-Auza'i an Yahya ibn Abi Katsir, an Abi Salamah an Abi Hurairah. Warawahu Yazid ibn Harun wa ghayruhu min al-A'immah, an Muhammad bin Amr, an Abi Salamah an Abi Hurairah. Wa Malik an Az-Zuhri, an al-A'raj an Abi Hurairah. ومالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره وعبيد الله بن عمر عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي هريره وعبد الاله بن ابي مشاور وبشير بن سليمان عن ابي حازم عن ابي هريره وروى هذا الخبر من بيت طريق ابي هريره الشرم لم يروه عن ابي هريره بل يثبت عن سليم داري الاغار المزني بن ابو سلمه على جوا اللينه يرويه عن جوا الاعراج سعيد بن المسيب سعيد بن ابي سعيد المقبري. Kemudian diriwayatkan juga oleh Abu Hazim. Nah, Abu Hazim di sini namanya siapa? Di sini penulis di Muhaddits sudah benar ya, disebut namanya Salman Al-Asja'i. Nah, Salman Al-Asja'i. Kaidah dalam periwayatan, kalau ada Abu Hazim meriwayatkan dari Abu Hurairah, Abu Hazim namanya Salman Al-Asja'i. Kalau ada Abu Hazim meriwayatkan dari Sa'd bin Sa'd al-Sa'idi, maka Abu Hazim di situ namanya Salama bin Dinar. Dua Abu Hazim di tingkatannya. Kadang tidak mengetahui kaidah seperti ini bisa luput ya, kadang bisa salah. Sini penulis sudah benar. Ya, saya pernah lewat di dalam pembahasan sebagian hadis. Ya. Orang-orang yang masuk dalam bidang tahqiq sudah terkenal, tadi juga salah dalam menentukannya. Nah, ini menunjukkan pentingnya ilmu rawi. Dan Syekh Mukbil dalam hal ini tidak ada yang menyelidiki dalam masalah rawi-rawi hadis. Dan alhamdulillah saya berjumpa dengan banyak ulama besar di masa ini dari ahli hadis maupun selainnya. Dan tidak pernah saya melihat orang yang semisal dengan Syekh Mukbil pengetahuannya tentang ilmu rawi dan cacat-cacat hadis. Nah, beliau punya hal yang menonjol dalam hal ini. Saya baca di dalam Raudah Al-Bassam Ahkik Fawaid At-Tammam, seorang dari muhaddits, dan beliau termasuk orang yang kuat di dalam ilmu hadis. Ketika masuk dalam pembahasan hadis, yahmilu hadzal ilm min kulli khalaqin uduluhu, di hadis salah satu jalannya dari hadis Abu Hurairah, dari jalan Abu Hazim meriwayatkan dari Abu Hurairah. Datang muhaddits kita ini, dia katakan Abu Hazim di sini Salamah bin Dinar namanya, dan dia tidak mendengar dari Abu Hurairah. Dia lemahkan gara-gara itu. Ini salah ya. Kalau Abu Hazim itu bukan Salam bin Dinar, tapi dia adalah Salman al-Asja'i. Ini karena salah menentukan rawi, akhirnya salah dia dalam memberikan hukum. Dan ini diikuti juga oleh Salim al-Hilali dalam tahqiqnya terhadap hadis tersebut. Dia punya meruyat dan punya apa buku menjelaskannya, dan dia mengikuti kesalahan yang sama. Karena itu kaidah-kaidah rawi seperti ini sekarang juga penting untuk diketahui. Kata beliau, waruya hadha al-khabar min ghairi tariq Abi Hurairah. Rawahu Nafi' ibn Jubair ibn Mut'im an abihi wa Musa bin Uqbah an Ishaq ibn Yahya an Ubad ibn Tsami wa Abd al-Rahman ibn Ka'ab bin Malik an Jabir bin Abdullah wa Ubaydillah ibn Abi Rafi' an Ali bin Abi Talib wa Sharif an Abi Ishaq an Abi al-Ahwas an Abdullah bin Mas'ud wa Muhammad bin Ka'ab an Fadal bin Ubayd an Abi Darda wa Abu Zubayr an Jabir wa Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas wa ummi al-mu'minin Aisha wa ummi Salama radhiyallahu ta'ala anhum. Ini sekarang sudah berapa ini? Dari hadis Abu Hurairah satu, kedua hadis Ubadah bin Shamit, hadis Jabir, hadis Ali, kemudian hadis Abdullah bin Mas'ud, hadis Abu Darda, hadis Jabir lagi, hadis Ibn Abbas, hadis Aisyah, hadis Ummu Salama. Sudah 9 sahabat yang meriwayatkan. Ini yang disebut oleh penulis. Sebelum lagi yang disebut oleh ulama yang lainnya. Nah, كتب لي هذه الطرق كلها مخرج بأسانيدها في كتابنا الكبير المعروف بالانتصار. ini jalan-jalan ini semua kami keluarkan dengan sanad-sanadnya di dalam kitab kami yang besar yang dikenal dengan nama kitab Al-Intisar. Nah, كتب لي في رواية الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مضى نصف الليل أو ثلثاه ينزل الله

Ya, apakah ada yang mohon ampun? Apakah ada yang meminta? Apakah ada yang berdoa? Maksudnya saya akan kabulkan. Ya, sampai terbit matahari. Nah, ya, ini hadis juga menunjukkannya bahwa 3 malam atau 2/3 malam terakhir terhitung dari 2/3 malam terakhir mustajab itu. Hadis disebutkan ada riwayat 1/3 malam terakhir, ada riwayat 1/2 malam terakhir, dan riwayat ini 2/3 malam terakhir. Jelas? Nah, kata beliau, akhbarana Abu Muhammad Al-Makhladi, qala hadatsana Abu Al-Abbas Al-Thaqafi, qala hadatsana Al-Hasan bin Shabbah, qala hadatsana Sabara ibn Thawwab. An Yunus ibn Abi Ishaq, an Abi Muslim Al-Aghar, annahu qala أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة أنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يمهي حتى إذا كان ثلث الليل هبط إلى هذه السماء ثم أمر بأبواب السماء ففتحت فقال هل من سائل فأعطيه هل من داع فأجيبه هل من مستغفر فأغفر له هل من مضطر أكشف عنه ضره هل من مستغيث أجيبه فلا يزال ذلك مكانه حتى فلا يزال ذلك مكانه حتى يطلع الفجر حتى يطلع الفجر في كل ليلة من الدنيا. نعم هي رواية لين رواية لين رجالا يونس بن أبي إسحاق رواية لي سبتنا يا أبو هريرة بن سعيد قدواني بركات رسول الله بالشبدة سمي الله يمهل memberikan batasan waktu atau memberi waktu luang sampai ketika 1/3 malam. 1/3 malam maka Allah turun ke langit dunia. Lalu Allah memerintah pintu-pintu langit dibuka. Allah berfirman, apakah ada yang meminta saya akan berikan. Apakah ada yang berdoa saya akan kabulkan. Apakah ada yang memohon ampun saya ampuni. Apakah ada orang yang terdesak yang darurat maka saya akan singkat. Apa saya akan bukakan untuknya apa yang dia terdesak di dalamnya. Apakah dia memohon pertolongan, saya akan berikan pertolongan. Terus menerus itu kedudukannya sampai terbit subuh. Dan ini pada setiap malam di dunia. Nah, maksudnya dari langit dunia. Setiap malam Allah turun ke langit dunia. Kata beliau, akhbarana Abu Muhammad Al-Makhladi, qala haddatsana Abu Al-Abbas yani Syaqafi, qala haddatsana Mujahid يعني مجاهد بن موسى والفضل بن سهل قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأظهر أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان ثلث الليل نزل تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فقال ألا هل من مستغفر يغفر له هل من شائل يعطى سؤله هل من تائب يتاب عليه. Konteks hadis ini, apabila 1/3 malam terakhir, maka Allah tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia. Apakah ada yang mohon ampun, diampuni untuknya. Apakah ada yang meminta, maka diberikan untuknya, diberikan permintaannya. Apakah ada yang bertobat, maka akan diampuni. Kata beliau, haddatsana al-Ustaz Abu Mansur ibn Shimshad. Kala haddatsana Abu Ali Ismail ibn Muhammad al-Saffar di Baghdad. Kala haddatsana Abu Mansur al-Ramali. Kala haddatsana Abdul Razzaq. Kala akhbarana Ma'mar. عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال أن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم برشدة ينزل الله تعالى في كل ليلة من السماء الدنيا فيقول أنا الملك ثلاثا من يسألني فأعطيه من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له ولا يزال كذلك حتى يطلع الفجر. نعم الله ترن الله تعالى ترن pada setiap malam ke langit dunia. Lalu Allah berkata, saya adalah Al-Malik, saya adalah Maha Berkuasa, saya adalah Maha Berkuasa 3 kali. Ya, siapa yang meminta kepada aku saya akan berikan, dan siapa yang berdoa maka saya akan agungkan, siapa yang berdoa maka saya akan kabulkan, siapa yang memohon ampun maka saya akan ampuni. Terus menerus demikian sampai terbit subuh. Nah, kata beliau, sami'tu al-ustaz Abu Mansur ala itri hadha al-hadith alladhi amlahu alayna yaqul. Kata Sabuni rahimahullah, saya mendengar al-ustaz Abu Mansur setelah selesai mengimlakkan hadith ini kepada kami, di belakang imlak beliau terhadap hadith ini,